Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, masih dalam bab sunnahnya menyampaikan berita gembira kepada sesama muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah berkata, kunna ku'udan haula Rasulillah sallam wa ma'ana Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafar. Kami pada suatu ketika duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama kami ada juga Abu Bakar, Umar, dan beberapa para sahabat yang lain. Faqama Rasulullah min baini adhurina fa abta'a alaina. Kemudian Rasul berdiri meninggalkan kami. Ini ada suatu keperluan sana. Kata Abu Hurairah, tapi lama Rasul enggak kembali-kembali. Wa khashina an yuqtata'a dunana wa fazi'na faqumna. Maka khawatir kami, jangan-jangan ada apa-apa, Rasul kok enggak kembali-kembali. Kalau terjadi sesuatu, maka kami pun segera berdiri untuk memastikan keselamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu awwala man fazi'. Dan aku, kata Abu Hurairah, orang yang pertama berdiri dan pertama mencari. Ya, kalau khawatir atau ini di mana? Dia lihat di belakang, dia lihat di sini. Abu Hurairah orang yang pertama. Fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallam. Maka aku keluar mencari Rasulullah hatta ataitu haitan lil ansar li bani Najjar. Sampai aku masuk ke kebun milik Ansar dari bani Najjar. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baba. Aku kelilingi kebun itu agar aku mendapati pintu untuk bisa masuk ke dalamnya mencari Rasulullah. Falam ajid, tapi aku enggak mendapati pintu untuk bisa masuk, karena kebun ya dari dulu tentunya diamankan dengan dinding atau semacamnya. Fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin min bi'ri min bi'rin kharijahu. Tiba-tiba saja, kata Abu Hurairah, aku mendapati rabi' itu apa ya, semacam selokan kecil gitu, tempat mengalirnya air. Ada lubang tentunya untuk jalan aliran air tersebut, kecil. Fahtafartu fadakhaltu ala Rasulillah. Maka aku pun berusaha masuk ke kebun itu lewat lubang kecil itu. Ihtafara itu maknanya ketika orang memaksakan diri masuk dari lubang atau tempat yang sebetulnya ngepres sekali. Kamu kalau mendapati apa gitu, jalan keluar atau jalan masuk, ada lubang, ada celah, ya kalaupun bisa masuk harus setengah maksa-maksa. Nah, itu fahtafartu. Abu Hurairah begitu, karena tempatnya lubangnya kecil, beliau paksa-paksakan untuk bisa masuk kebun itu karena saking khawatirnya terhadap keselamatan Rasul. Fadakhaltu ala Rasulillah, maka aku pun menemui Rasulullah di situ. Faqala Abu Hurairah, faqultu na'am ya Rasulullah. Rasulullah kemudian tanya, Abu Hurairah ini? Aku jawab, iya ya Rasulullah. Qala ma sya'nuka? Rasul tanya, kenapa kamu? Ini ada apa sampai ke sini segala? Qultu kunta baina adhurina fa kumta fa abta'ta alaina fa khashina an tuqta'a dunana fa fazi'na fa kuntu awwala man fazi'. Ya Rasulullah, engkau tadi bersama kami, kemudian engkau berdiri pergi meninggalkan kami dan lama enggak kembali-kembali. Kami khawatir kalau-kalau ada sesuatu menimpa dirimu. Maka kami pun berdiri mencari engkau dan aku orang yang pertama. Fa'ataitu hadzal ait, sampai aku temui kebun ini dan aku masuk. Fahtafartu kama yahtafiru tsa'lab. Aku masuk dengan sulit memaksa ke lubang kecil tadi, celah untuk air, sebagaimana biasanya dilakukan itu oleh serigala. Ini serigala kalau mau masuk ke pekarangan orang atau ini ada celah sedikit aja dia bisa paksakan dirinya. Wa haula annas wara'i, dan di belakang sana orang juga pada nunggu banyak. Faqala ya Abu Hurairah wa'atani na'lai. Kemudian Rasul katakan, wahai Abu Hurairah, sembari beliau berikan dua sandalnya kepadaku. Pegang ini sandal Rasul. Orang akan tahu bahwa ini terompa Rasulullah SAW. Faqala idhab bina'laya hatain. Kamu keluar ke sana, temui mereka yang di luar, membawa dua sandalku ini. Faman lakita min warai hadhal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh fabashirhu bil jannah. Yang kamu temui, siapa saja di balik tembok ini, di luar kebun sana, dan dia bersyahadat la ilaha illallah dengan yakin, penuh keyakinan dalam kalbunya, maka sampaikan berita gembira baginya, surga. Dzakar hadis ditulihi rawahu Muslim. Nawawi membawakan hadis sampai di sini. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis ada kelanjutannya di sahih Muslim, di mana Abu Hurairah kemudian keluar membawa sandal ini mau menyampaikan apa yang Rasul sampaikan tadi, yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh yakin dalam kalbunya, surga baginya. Di tengah jalan sebelum bertemu dengan orang lain, orang banyak, ditemui oleh Umar bin Khattab. Ditanya oleh Umar, mau kemana kamu, ada apa bawa sandal Rasulullah? Kata Abu Hurairah, disampaikan, aku dengar Rasulullah berkata begini ini, dan Rasul perintah untuk aku sampaikan ke mereka, siapa saja yang bersyahadat la ilaha illallah yakin dari kalbunya, surga baginya. Kata Abu Hurairah, maka Umar pun memukul dadaku dengan keras sampai aku terjatuh pada tempat dudukku. Nantinya jatuh begini, sampai jatuh begini, menunjukkan kencang sekali pukulan Umar. Dari berdiri dipukul begini Abu Hurairah hingga terjatuh. Faraja'tu faqala irji' ya Abu Hurairah. Kata Umar, kembali sana. Enggak usah. bisa kamu sampaikan ke mereka. Faraja'tu ila Rasulillah, maka aku pun kembali ke Rasulullah. Fa'ajhashtu buka'a warakibani Umar fa'idha huwa ala athari. Dan kembali itu Abu Hurairah sambil menangis jadi-jadinya. Dan tidak lama setelah Abu Hurairah kembali ke Rasulullah, Umar pun mengikuti beliau di belakang. Qala li Rasulullah, malak ya Abu Hurairah? Perbatan horor tu di istiqolar cie. Aku sampaikan. Tadi aku keluar ini ketemu Umar, Umar jatuh dan diperintah untuk kembali kepadamu. Maka aku kembali. Kalau Rasulullah, Rasul tanya, Umar sudah datang. Ya Umar, ma hamalaka ala ma fa'alt? Kenapa kamu lakukan itu? Engkau larang Abu Hurairah menyampaikan ini dan kau pukul sampai jatuh. Qala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Ini sering diucapkan oleh para sahabat. Artinya kemuliaan Rasul sangat tinggi, kecintaan mereka kepada Rasul sangat besar. Sehingga seandainya saja Rasul ditawan dan yang menawan itu minta tebusan, bapak dan ibunya akan ditebuskan demi keselamatan Rasul SAW. Aba'atta Abu Hurairah bin alaika man laki yashadu ala ilaha illallah mustaqinan biha qalbu basyarahu bil jannah. Betul engkau yang perintahkan Abu Hurairah dengan dua sandalmu ini menyampaikan yang bersyahadat la ilaha illallah yakin dari kalbunya kabar gembira surga baginya. Qala na'am, kata Rasulullah, iya memang. Qala fala taf'al, maka kata Umar, jangan ya Rasulullah, jangan kau lakukan itu. Fa inni akhsha ayyataqil nas 'alaiha fa qadhim ya'malu, karena aku khawatir kalau itu disampaikan orang akan berpangku tangan, orang akan malas, tidak mau beramal. Ya sudah syahadat la ilaha illallah, yakin dari qalbu surga baginya. Ngapain beramal, tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak semangat lagi dalam ibadahnya. Jangan ya Rasulullah. Biarkan mereka beramal, memperbanyak amalannya. Qala Rasulullah, maka Rasul katakan, fa khallihim. Kalau begitu biarkan, biarkan orang beramal sehingga tidak tersampaikan, tidak jadi ini disampaikan oleh Allah kepada mereka. Kelanjutan hadis, hadis dibawakan oleh mu'alif dalam bab sunnahnya menyampaikan berita gembira kepada muslim karena wadih. Dari kronologi kisah yang disebutkan, berita gembira Rasul sampaikan atau beliau perintahkan untuk disampaikan kepada siapapun muslim yang bersyahadat la ilaha illallah, yakin dari kalbunya bahwa dia dijanjikan untuknya jannah, surga Allah. Masyaallah min fadli. Di dalam hadis, tentunya ini berita gembira yang besar, yang syahadat la ilaha illallah dengan yakin pada kalbunya surga baginya. Tentunya konsekuensi daripada yakin dari kalbunya jika itu syahadat dia ucapkan dengan keyakinan dari hatinya, dia pasti akan menjalankan perintah-perintah Allah, dia tinggalkan larangan-larangannya, dia taati Rasulnya, ibadah dengan sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya jika yakin dari kalbunya dia hanya ibadah kepada Allah semata, tidak akan dia sekutukan dengan yang lainnya. Adapun yang hanya mengucapkan dengan lisan tanpa yakin dari kalbunya, maka enggak ada manfaatnya syahadat la ilaha illallahnya. Makanya munafikin Allah cela mereka, walaupun mereka menampakkan iman secara zahir, namun dalam praktek kesehariannya terlihat malasnya. Wa idza qamu ila sholati qamu qusala yura'unan nas. Kalau mereka sholat, sholat dengan malas-malasan, dan itu pun dipenuhi dengan riya, tidak ada keikhlasannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini menjadi salah satu dalil terhadap salah satu syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu punya syarat agar benar, agar bermanfaat bagi orangnya, berguna. Ibaratnya para ulama sebutkan seperti kunci. Benar kunci itu untuk membuka pintu agar kamu bisa masuk. Harus pegang kunci. Masuk surga kuncinya adalah la ilaha illallah, agar bisa masuk surga. Layaknya kunci tidak akan berguna, enggak akan bisa membuka pintu kecuali kunci itu harus bergigi. Ada giginya kan? Kamu bawa kunci polosan belum di apa namanya? Di tukang kunci itu belum di kikir, belum di ini, enggak ada gigi-giginya. Polos begitu saja. Sampai kapanpun ya gak akan bisa untuk membuka pintu. Gak ada gunanya kunci di tanganmu. Nah begitu pula ini. La ilaha illallah kunci jannah, untuk masuk surga. Tapi dia punya gigi kunci, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kalimat yang mulia ini benar-benar menjadi kunci masuk surga. Syarat-syarat la ilaha illallah yang pertama tersebutkan dalam hadis Abu Hurairah ini, yaitu keyakinan, al-yaqin, yakin dengan penuh tanpa ada sedikit pun keraguan dalam dirinya terhadap apa yang diucapkannya. Yakin terhadap makna yang dikandung di dalamnya, bahwa la ilaha itu menafikan bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadai, dituhankan semuanya. Semua yang diibadai, dituhankan selain Allah adalah batil. Yakin dia. Illallah, kecuali Allah, dia yakin bahwa semua ibadah itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak dituhankan. Maha Esa, tunggal, ya hanya Dia. Tidak ada yang boleh disembah dan dituhankan selainnya. Tidak itu malaikat, tidak pula para nabi dan rasul, apalagi yang selainnya. Yakin, betul-betul yakin dari kalbunya demikian tauhid itu. Makanya Rasul katakan kepada Abu Hurairah, sampaikan berita gembira yang syahadat la ilaha illallah, bukan hanya sekedar syahadat la ilaha illallah berarti surga baginya, tapi Rasul katakan mustaiqinan biha qalbu, yakin dari kalbunya, enggak ada ragu sedikit pun. Ragu misalnya, apa iya hanya Allah yang boleh dituhankan? Apa iya hanya Allah yang boleh disembah? Kalau ditanya misalnya, atau dia yang dituhankan, disembah-sembah, diibadahi selain Allah, dia ragu, itu benar atau enggak benar, boleh enggak boleh. Aku enggak berani memastikan. Ragu, bimbang. Sia-sia ucapan la ilaha illallahnya. Mata kunci yang pertama, harus yakin. Seyakin-yakinnya dari lubuk hatinya yang terdalam. Tidak tergeser sedikit pun keyakinannya. Hal ini Allah sebutkan pula di dalam ayat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Mukminin adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka tidak ragu. Tidak ragu karena keraguan lawan daripada keyakinan. Yang kedua, al-ilm, ilmu. Allah mengatakan dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, ketahui bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Berilmulah. Orang harus tahu, berarti menuntut dia untuk belajar. Belajar tauhid, belajar akidah, harus paham. Apa sih makna dari la ilaha illallah ini? Ucapan yang dia ucapkan sekian kali banyak dalam sehari, apa maknanya? Apa kandungan yang ada di dalamnya? La ilaha illallah, dua potongan. La ilaha itu menafikan, mengingkari segala bentuk ketuhanan dan ibadah kepada selain Allah. Illallah, penetapan, ikrar bahwa itu hanya milik Allah semata. Doa, meminta perlindungan, pertolongan, nazar, nyembelih, tawakal, takut, cinta, berharap, dan yang lain-lainnya. Hanya Allah semata yang berhak mendapati semua itu. Dia harus tahu, berilmu. Yang berarti lawannya adalah al-jahl, kejahilan. Artinya tidak mengerti, enggak berilmu, enggak faham. Nah, apa ucapan la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah ini? Makanya dalam hadis tentang kuburan, celaka orang yang seperti ini. Ketika dia ditanya, siapa Rabbmu, Tuhanmu itu siapa yang kamu sembah, yang kamu ibadahi? Kalau itu orang jahil atau munafik, dia hanya bisa berkata, hah? Hah? Aku enggak tahu, aku enggak tahu, aku enggak ngerti. Aku cuman mendengar orang berkata ini, maka aku pun mengatakannya. ikut-ikutan saja. Dia enggak paham ilmunya karena bagaimana mau paham dia tidak pelajari. Hadza jahil. La ilaha illallah menuntut orangnya harus berilmu. Harus tahu, paham. Karena kalimat ini sangat agung dan besar. Sampai dalam hadis Musa Allah sebutkan dalam hadis Qudsi, kalau seandainya bumi, langit diletakkan di satu anak timbangan, kemudian la ilaha illallah di anak timbangan yang lain, pasti akan lebih berat la ilaha illallah. Bukan kalimat remeh, kalimat agung kalau saja difahami benar maknanya. Seseorang yang mengamalkan dosa, catatan rapornya 99 lembar, masing-masing lembarnya itu bayangkan sejauh mata memandang. Kayak apa lembarannya? Itu pun isinya catatan dosa, enggak ada kebaikannya. Melakukan ini, melakukan, berbuat ini, dosa ini, maksiat itu. Ditimbang di yaumul qiyamah. Dan ini menunjukkan salah satu dalil pula bagi ahlu sunnah, bahwa timbangan di yaumul qiyamah kelak, yang ditimbang itu tiga. Ditimbang amalan seseorang, amalannya ditimbang, sholatnya, puasanya, zakatnya, zikirnya, dan yang lain-lain. Ditimbang lembaran atau rapor catatan amalan dia, ditimbang seperti hadis ini. Ditimbang 99 lembar ini dengan kartu kecil la ilaha illallah padanya, ternyata lebih berat la ilaha illallah. Sebagaimana juga ditimbang orangnya yang beramal. Tiga. Mizan, timbangan yaumul qiyamah menimbang tiga ini. Amalanmu, lembaran catatan amalanmu, dan kamunya. Nasallallahu al-afiyah. Al-muhim, ini menunjukkan besar kalimat ini. Gak sembarangan. Berarti gak mungkin hanya cukup di lisan diucapkan. Ada makna yang begitu agung yang harus diketahui, dipelajari, ilmu. Yang ketiga adalah syarat al-qabul. Al-qabul itu menerima. Apa yang dia terima? Segala yang dikandung di dalam la ilaha illallah. Apa yang dituntut darinya, konsekuensi dari kalimat mulia ini apa, dia harus terima. Maka perintah wajib untuk dia beribadah hanya kepada Allah. Mengingkari dan meninggalkan segala ketuhanan dan peribadatan kepada selain Allah, dia harus terima. Menerima dari kalbunya, menerima dari amal perbuatannya. Makanya Allah cela orang-orang kafir. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Enggak terima. Mereka orang Quraisy yang kafir, kalau dikatakan padanya la ilaha illallah, sombong. Mereka congkak, enggak mau terima. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Lalu mereka berkata, masa kita mau meninggalkan sesembahan-sesembahan kita warisan leluhur-leluhur kita. Kita tinggalkan semua ini karena mengikuti penyair yang gila ini. Ini Rasulullah SAW. Mereka enggak mau terima. Adalah la ilaha illallah menuntut dari mereka untuk meninggalkan semua amalan ibadahnya kepada selain Allah. Mereka enggak terima ini, enggak mau. Ini ajaran leluhurnya itu turun temurun dari bapaknya, dari kakek neneknya dan seterusnya. Enggak terima. Menunjukkan orang-orang Arab Quraisy ini faham itulah tuntutan konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan sekedar ngucap. Kalau sekedar ngucap enggak ada beratnya. Oh, suruh ngucapkan la ilaha illallah ya khair. Akan diterima oleh mereka. Tapi mereka ngerti. Makanya enggak mau. Karena faham konsekuensinya, mereka harus tinggalkan seluruh amalan ibadah mereka kepada selain Allah yang selama ini mereka lakukan. Menerima. Lawan daripada menerima, menolak. Enggak mau nerima. Seperti orang-orang Quraisy yang kafir ini. Syarat yang keempat adalah inqiyad. Inqiyad itu terikat dari qada yaqudu, inqada. Terikat dalam artian gampang ditarik atau di apa namanya? Gampangannya kayak kamu lihat sapi misalnya atau kuda, kan ada talinya di hidungnya. Karena ini sudah jinak dan diikat, nurut. Kamu tarik, kamu ajak jalan ke sana, dia jalan. Kamu suruh belok, dia belok. Kanan, saya ajak ke kiri, kamu suruh diam-diam, kamu suruh turun-turun. Terikat dan manut. Nah, nurut, manut. Itu inqiyad. Gak ada kuda atau sapi yang sudah jinak, sudah diikat, berontak gak akan ada. Misalnya kusirnya nyuruh dia ke kanan, gak, aku mau ke kiri. Gak ada. La ilaha illallah menuntut dari kita untuk kita itu terikat, manut, nurut, patuh secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Yang berserah diri kepada Allah, nurut, dan dia berbuat ihsan, kebaikan, maka dia sungguh telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Harus orang itu terikat. Lawan daripada terikat, bangkang, berontak, sehingga merasa dirinya bebas, tidak mau terikat, tidak ada yang mengatur saya bebas, mau saya berbuat apa terserah saya, mau saya lakukan tidak saya lakukan itu semau saya. Gak mau terikat, gak mau diatur oleh syariatnya yang Allah turunkan kepada Rasulnya atau melalui lisan Rasulnya. Dia gak mau terikat, maunya bebas, tidak mau dipaksa, tidak mau diatur, Ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Yang kelima adalah as-sidq, kejujuran, jujur dari hatinya yang terdalam ketika dia mengucapkan kalimat ini. Jujur, betul-betul dia tahu dengan syarat-syarat tadi, makna yang terkandung dalamnya, ilmu. Jujur dia yakin dari hatinya. Jujur dia mau terikat dengannya. Jujur dia menerima, tidak menolak. Betul-betul jujur dari hatinya, tidak ada kedustaan. Tidak dia jadikan main-main, permainan dalam pengucapan kalimat ini. Jujur bukan hanya sekedar supaya dianggap muslim mengucapkan la ilaha illallah, sementara semua syarat dia tentang dia langgar. Tidak, dia jujur dari hatinya mengucapkan ini semua dan tadi syarat-syarat yang telah lalu. Kejujuran dibutuhkan. Lawannya adalah kedustaan. Dan Allah Maha tahu hamba ini dusta ataukah jujur dalam dirinya. Orang yang dusta tentunya akan berbeda antara yang diucap dalam lisannya dengan yang tersimpan dalam hatinya. Beda yang terucap dengan lisannya dengan yang tampak dari amal perbuatannya. Makanya diminta jujur. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramahullah ala nar. Yang syahadat la ilaha illallah Muhammad abdullah wa rasuluh, hamba dan utusan Allah, jujur dari hatinya, maka Allah haramkan atasnya neraka. Tidak akan dia masuk neraka, diharamkan neraka atas hamba ini. Ini perlu kejujuran, bukan rekayasa, bukan dusta apalagi dalam dirinya. Yang ke enam adalah ikhlas, keikhlasan. Ikhlas benar-benar dia hanya mengharap ridha Allah. Dia ibadah semuanya untuk Allah saja. Dia tinggalkan segala sesembahan dan ibadah kepada selain Allah. Untuk apa? Apa tendensi dia, apa yang memicu itu dari dirinya, apa yang dia inginkan dengan semua ini? Hanya Allah semata. Ikhlas. Tidak ada niatan-niatan musyrik, riya, popularitas atau yang lain dalam dirinya. Rasul katakan, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah haramkan api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah menginginkan dengannya wajah Allah semata. Maka dia tidak inginkan, bukan ambisi duniawi, bukan kedudukan atau harta dan yang lain. Ikhlas karena Allah semata. Dia ingin diridhoi oleh Allah, Rabb-nya, dia ingin selamat di akhiratnya, ikhlas. Dengan la ilaha illallah ini. Yang terakhir, ketujuh adalah mahabbah, cinta. Cinta terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Cinta kepada makna yang terkandung di dalamnya. Cinta kepada orang-orang yang bertauhid, yang di atas la ilaha illallah, mengucapkannya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwakannya. Makanya Allah cela orang-orang yang Allah sebutkan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ada orang-orang yang lebih cinta kepada tandingan-tandingan yang mereka jadikan bagi Allah, sekutunya, kemusyrikan mereka, Tuhan dan berhalanya, lebih mereka cintai ketimbang kepada Allah. Mereka ada cinta kepada Allah, tapi dibanding kepada yang mereka sembah selain Allah, cintanya lebih besar ke sana. Sementara orang yang beriman, kecintaannya lebih besar kepada Allah, jauh dibanding mereka. Makanya mereka kalau dulu berkurban atau bikin sesajian, dibagi, ini musyrikin, ini untuk Allah. Apa saja misalnya daging, buah, kurma atau apa, ini untuk berhala-berhala. Kalau yang kemudian dari berhala ini kena angin ke sini, ke milik Allah, atau dibawa burung atau binatang apa, kata mereka Allah gak butuh ini, dikembalikan untuk berhalanya. Tapi kalau yang dari Allah kena angin atau dibawa binatang ke situ, kata mereka itu rezekinya berhala-berhala, karena lebih dicintai memang. Makanya mereka marah, ngamuk, gak terima kalau dicela berhala-berhalanya. Mereka bakal, wah sudah, kalau yang dituhankan oleh mereka dirusak, dicela atau semacam, karena cintanya lebih besar memang kepada ini. Mukminin tidak demikian, cintanya kepada Allah jauh lebih besar. Cinta tuntutan la ilaha illallah, harus ada cinta terhadap kalimat ini. Mencintai ibadah kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, tauhidnya, imannya. Lawannya benci. Maka percuma la ilallah kalau dia membenci tauhid, membenci ibadah kepada Allah, membenci orang-orang yang bertauhid, malah mencintai kemusyrikan. Maka ini 7 syarat mutlak harus ada jika la ilaha illallah kita ingin membuka pintu surga. Ini gigi-giginya bagi kunci jannah. Kita ulangi secara ringkas. Ilmu, ini syarat yang pertama, gigi yang pertama. Keyakinan, menerima, terikat, nurut, manut, patuh, mutlak. Kemudian kejujuran, kemudian keikhlasan, dan yang terakhir adalah cinta. Wafaqanallahu limahibbardha wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah.